Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معشر الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله adalah di antara metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang sepertiga di antara Al-Qur'an itu merupakan tauhid, sepertiga lagi adalah ahkam, hukum-hukum, maka yang sepertiga yang tersisa berisi al-qasas, yaitu kisah-kisah. Dan itu adalah salah satu dari tariqah, metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Naam, untuk membimbing hamba-hambanya, membimbing kaum muslimin agar mengambil pelajaran ibrah dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berpikir, mau mengambil pelajaran. Dan ma'asyara at-thalaba wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sedang membaca sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Naam. Yaitu kisahnya Khadir alaihi salam dan juga Nabi Musa alaihi salam. Dan ini merupakan kisah yang sangat penting untuk kita pelajari, kita membaca, terus selanjutnya natafakkar, kita mengambil ibrah darinya, karena adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surah Al-Kahfi, barang siapa membaca surah Al-Kahfi yaumal jum'ah atau lailatul jum'ah, pada hari Jumat atau malam Jumatnya, ada Allahu lahu nuran. Naam, Allah akan memberikan dia cahaya. Bainal Jum'atain, kama qala Rasulullah SAW, di antara dua Jum'at. Naam. Dan tidaklah kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi kecuali padanya terdapat ayat-ayat yang semestinya kita renungi, termasuk kisahnya ya, Nabi Khadir dan juga Nabi Musa alaihi wassalam yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, maka tidak semata-mata kita membacanya, ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita pula untuk mengerti, memahami dan juga mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kemarin kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya, naam, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan juga asistennya, pembantunya, khadimnya, yaitu siapa? Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, yang ketika itu belum menjadi nabi. Naam. Keduanya setelah kembali lagi ya, setelah Allah sebelumnya menceritakan bagaimana Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun alaihi salam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada keduanya. Nah, Nabi Musa mengatakan, saya akan bertemu kepada seseorang yang la abrahu hatta, yang tidak akan aku berhenti untuk menemukannya sampai aku menemukan majma'al bahrain. Ada dua laut, pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, atau sampai aku benar-benar menghabiskan waktu yang hukub, sanawat, waktu bertahun-tahun, sampai kapanpun akan aku cari. Ini merupakan tauladan dari Nabi Musa alaihi salam untuk benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, berapapun lamanya dalam menuntut ilmu, sejauh apapun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ketika keduanya menemukan dua pertemuan laut itu, na'am, yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan yang telah mati, dimasukkan ke dalam mikhtal, sebuah keranjang dari pohon atau daun kurma, dibawa. Kalau ikannya itu hilang, berarti adalah majma'al bahrain. Itulah tempat di mana adanya pertemuan dua laut. Disitulah kamu akan menemukan Nabi Khadir alaihi salam. Ketika itu loncat sudah, apa ikannya? Ikan sudah mati, Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan. Ini di antara kisah yang ajaib dalam ayat itu, dalam kisah ini. Ya, loncat, lalu na'am fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu meloncat, mengambil jalan di dalam lautan tersebut. Akan tetapi, ternyata Nabi Yusha yang ketika itu melihat ikannya pergi, ya, mendapati Nabi Musa alaihissalam sedang tidur, ya, maka, oh nanti sajalah, saya beritahu kalau sudah bangun. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, falamma jawaza, tetapi ketika keduanya melewati, yakni kembali melakukan perjalanan, qala lifatahu, sampai hingga akhirnya, ya, perjalanan yang panjang, Nabi Musa kembali mengatakan kepada Nabi Yusha, atina ghada'ana, datangkan makanan kita, makan siang kita. Ini adab yang baik. Meskipun kepada pelayan, kepada orang yang mendampingi, ya, tidak mengatakan, i'tini goda'i, ambilkan makanan makan siang, kok tidak. Tetapi dikatakan apa? Atina goda'ana, ambilkan makanan kita, disebutkan kita, sebagai bentuk ketawaduan beliau. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sungguh kita telah mendapati dalam safar kita, hadha nasaba, safar kita ini, nasobalah, rasa letih yang sangat. Nah, ketika itu Nabi Yusha baru teringat, qala ara'aita id awaina ila as-sakhrati. Tahukah engkau wahai Nabi Musa bahwasanya ketika kita sampai di tempat yang ada batu di situ, kita berteduh beristirahat di situ, fa inni nasitul huta, aku lupa memberitahu bahwasanya kita sudah kehilangan ikan tersebut. Ya, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah, dan tidaklah melupakan aku kecuali setan. Barakallahu fikum. Naam, jadi lupa untuk memberitahu. Ya, dan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam menisbahkan kelupaan itu kepada siapa? Syaitan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Syi'di dan yang lainnya, boleh seseorang menisbahkan kejelekan termasuk kelupaan sebagaimana telah kita sebutkan, kepada siapa? Setan. Makanya kalau ada da'i, seorang ustadz penceramah mengatakan, apabila ada kekeliruan dan juga kekurangan, itu datangnya dari kita dan juga dari syaitan. Ini mengikuti tariqahnya Nabi Yusha bin Nuh. Nah, dan lupa, ma'asyara talabah wal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, disebutkan oleh para ulama ada tiga macam. Lupa yang itu minallah, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nisyan bisa babil marad, lupa karena sakit, sepuh, ya, kejedot, lupa. Ya. Ada pula yang nisyan minasyaiton, syaitan itu datangnya dari syaiton. Nah, ada tiga macam. Adapun Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bisa seseorang itu menisbatkan lupa kepada Allah, kepada dirinya, kepada syaitan dengan argumennya masing-masing, ya, illahnya, alasannya masing-masing. Nah, dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulla af'al, Allah yang menciptakan semua perbuatan, termasuk lupa. Makanya dalam surah Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Akan kita bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, maka jangan engkau lupakan. Lalu apa lanjutannya? Illa ma syaa'allahu, kecuali yang apa Allah, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan itu juga kenikmatan bagi kita sesungguhnya. Kalau kita ingat terus, niscaya kita akan menjadi seorang yang pendendam. Kesalahannya orang selalu kita ingat. Dan seterusnya. Nah, Allah yang menciptakan segala perbuatan kita. Maka ketika kita mengatakan, ya, dan termasuk dari adab, ketika kita dilupakan sebuah ayat, kita dilupakan sebuah ilmu, hadis, ya, kita bukan mengatakan nasitu. Tapi apa? Nusaitu. Kita dilupakan. Itu ada. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh dia menisbatkan kepada dirinya, ya, bisa babi al-ikhtisab, karena memang kita mungkin tidak murojaahnya. Ya. Aduh, saya lupa, tidak murojaah dan seterusnya. Ini tidak mengapa. Dan boleh dinisbatkan oleh syaitan, ya, li'annahu yuwaswisu fi sudurin nas, karena syaitan itu memberikan was-was ke hati manusia, termasuk ketika kita lupa di dalam sholat. Itu adalah wiswas dari syaitan, ya. Dan li syaitan, ya, sultan, syaitan itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai manusia dalam perkara ini. Naam, barakallahu fikum. Maka naam, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusha alaihi salam, mama ansanihu illa syaitanu an adzikrah, ya, ini juga sesuatu yang diperbolehkan, menyandarkan kelupaan itu kepada siapa? Syaitan, kekurangan. Lupa ketika itu Nabi Yusha bin Nun alaihi salam untuk memberitahu bahwasanya ikannya apa? Sudah hilang. Wattaqada sabilahu fil bahri ajaba. Dan Nabi Yusha alaihi salam juga menceritakan, wattaqada sabilahu, ikan tadi mengambil jalannya pergi ke fil bahri, ke lautan, ajaba, dengan sesuatu yang menakjubkan. Apa itu? Sebagaimana telah kita sebutkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sara atharuhu ka'annahu hajar. Lautan yang dilewati oleh ikan tersebut tiba-tiba menjadi seperti bebatuan, menjadi sebuah jalan. Tadinya laut terpotong menjadi daratan. Naam, barakallahu fikum. Dari riwayat lain dari Al-Aufa, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ja'ala al-hutu la yamussu syai'an min al-bahri illa yabis hatta yakuna sakhratan. Tidaklah ikan tersebut, ya, melewati lautan itu kecuali lautan itu menjadi kering, yakunu sakhrah, menjadi sebuah batu. Makanya dikatakan wattaqada sabilahu fil bahri ajaba. Caranya unik, kata Nabi Yusha bin Nun. Maka ketika itu kata Nabi Musa alaihi salam, qala dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita cari. Sehingga fartadda, keduanya, ya, secara bahasa irtada itu adalah kembali, ya, makanya kalau ada orang murtad maka dia kembali kepada kekafiran. Ala atharihima qasasa, disusuri jejaknya tersebut hingga kembali ke ila sakhrah, ke tempat yang tadi, majma'al bahrain, pertemuan antara dua lautan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu keduanya bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, na'am, pertemuan keduanya dengan Nabi Khadir. Faraja'a yaqussani atharahuma hatta intahaya ila sakhrah. Maka keduanya kembali menyusuri jalan yang tadi dilewati mereka beristirahat, kehilangan apa? Ikannya. Faida rajulun musajja bi thaubin. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang memakai kain, berselimutkan kain. Fasallama alaihi Musa. Lalu Nabi Musa alaihi salam mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Faqala al-Qadir, maka ketika itu Khadir bertanya, wa anna bi ardika salam. Dari negeri mana engkau datang? Qala ana Musa. Maka Nabi Musa memperkenalkan dirinya, ana Musa. Saya adalah Nabi Musa. Qala Nabi Khadir bertanya, Musa Bani Israel, apakah engkau adalah Nabi Musa yang diutus kepada Bani Israel? Qala na'am. Maka Nabi Khadir, Nabi Musa alaihi salam mengatakan, iya, saya Musa, Nabi yang dikirim, diutus kepada Bani Israel. Barakallahu fikum. Sebelumnya pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan bahwasannya Nabi Khadir ini Allah subhanahu wa ta'ala disifati abdan, salah satu hamba min ibadina, dari hamba-hamba kita, atainahu rahmatan, yang kita berikan rahmat, min indina, dari sisi kami, dan juga wa'allamnahu min ladunna ilma, telah kita berikan ilmu dari sisi kami. Kemarin pernah sudah kita bahas terkait ilmu laduni ya? Sudah ya? Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Maka setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana Nabi Musa alaihi salam meminta dengan adab kepada Nabi Khadir untuk mengiringinya, untuk ikut belajar. Naam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir alaihi salam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimta ullimta rusda. Kata Nabi Musa, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut dengan engkau? Mintanya dengan sopan, dengan adab. Tidak dengan yang keras. Sama, orang kalau minta diajari harus apa? Dengan sopan, dengan lembut. Sebagaimana adab yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi assalam. Bolehkah aku ingat engkau? Ala an tu'allimani, agar engkau bisa mengajari aku. Mimba ulimta rusda, dari apa yang telah engkau diajari. Rusda berupa bimbingan atau petunjuk. Nah, di sini ada sebuah faedah barakallahu fikum, bahwasannya sebuah ilmu nafi, sebuah ilmu yang bermanfaat itu adalah yarsudu ahlahu ilal khair, bisa membimbing ya orang yang berilmu, memiliki ilmu tersebut kepada kebaikan. Makanya disebutkan ala an tu'allimani, agar engkau bisa mengajariku, mimma 'allimta, yang engkau diajari rusda, sehingga engkau bisa mendapatkan bimbingan dan juga petunjuk. Maka ilmun nafi'un, sebuah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa membimbing pemiliknya. Tidak sekedar berilmu saja. Dia berilmu tetapi kok tidak terbimbing. Naam, maka ilmunya itu bukan lagi ilmu yang bermanfaat. Ilmunya digunakan untuk menjual agamanya, untuk menipu, menyesatkan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Qala, maka ketika itu Nabi Khadir menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak mampu bersabar bersamaku. Lalu disebutkan oleh Nabi Khadir, kenapa engkau itu tidak mampu? Wa kaifa tasbir? Bagaimana engkau akan bersabar? Ala ma lam tuhit bihi khubra? Apa yang engkau tidak memiliki ilmu dengannya? Nah, jadi ba'asara at-talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada dua hal yang harus selalu berkaitan bersama-sama, yaitu kesabaran dan juga ilmu. Maka kata para ulama, la ilma illa bisabr, tidak ada ilmu kecuali harus dengan bersabar. Barakallahu fikum. Dan juga sebaliknya, la sabra illa bi'ilmi, tidak ada pula kesabaran kecuali dengan ilmu. Dua-duanya harus saling melekat. Barakallahu fikum. Engkau tidak akan mampu bersabar. Kenapa? Karena bagaimana engkau akan bersabar? Wa kaifa tasbir? Bagaimana engkau bisa bersabar? Ala ma lam tuhit bihi khubra. Padahal engkau tidak tahu ya sebab-sebabnya sehingga engkau bisa sabar. Dikatakan oleh para ulama, seseorang itu bisa datang kesabarannya kapan? Ketika dia mengetahui buah ya, dari kesabaran tersebut. Kita bisa sabar untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tahu buah dari ketaatan. Sabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sabar dari meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika kita tahu ilmunya bahwasannya bermaksiat kepada Allah akan mendapatkan neraka, mendapatkan azab yang demikian-demikian. Nah, lah di sini kata Nabi Khadir alaihi salam, engkau wahai Nabi Musa, lantas tati'ah, tidak akan bisa sabar, ma'iyya sabra, enggak mungkin bisa sabar kepada kita, bersama kami. Kenapa? Wa kaifa tasbir, bagaimana engkau bisa sabar, ala ma lam tuhayut wa bihi khubra, padahal engkau tidak tahu, kamu itu sabar untuk apa. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, na'am, engkau tidak bisa sabar, anta la taqdir antusahibani, lima taro minni minal af'alil lati tukhalifu syari'atak. Engkau itu nanti enggak bisa sabar. Kenapa? Karena aku akan melakukan perkara-perkara yang yukhalif tukhalif syari'atak, yang akan menyelisihi syariatmu. Tiba-tiba membunuh, tiba-tiba merusak kapal. Ya. Engkau enggak akan bisa sabar, kata Nabi Khadir alaihi assalam. Li'anni ala ilmin min ilmillah ma'allamakahullah. Karena aku itu memiliki ilmu yang tidak engkau miliki, yang Allah ajari kepada aku. Wa anta ala ilmin min ilmillah ma'allamaniyuhullahu. Dan engkau juga di atas ilmu yang tidak aku miliki, yang Allah ajari engkau dan tidak ajari kepada aku. Masing-masingnya punya ilmu. Ilmunya Nabi Musa alaihissalam adalah ilmu syariat di dalam Taurat. Zahir, semuanya zahir. Ilmunya Nabi Khadir adalah ilmu ilham, ilmu batinah yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan ada pertentangan. Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, lan tastati'a ma'iyya sabra. Maka engkau tidak akan bisa bersabar. Fa kullun minna mukallafun bi umurin minallahi duna sahibih. Maka setiap masing-masing dari kita ini memiliki kewajibannya. Ta'am. Barakallahu fikum. Fa'ana a'rif. Maka aku tahu. Annaka satunkiru alaiya ma'anta ma'zurun fih. Maka engkau pasti akan mengingkari apa yang akan aku lakukan. Jadi Nabi Khadir itu sudah paham. Makanya disebutkan apa? Engkau tidak akan bersabar. Barakallahu fikum. Jadi sabar itu butuh ilmu. La sabra illa bi ilmi. Tidak ada kesabaran kecuali dengan ilmu. Kita bisa sabar sampai sekarang. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan menuntut ilmu dan seterusnya. Demikian pula la ilma illa bi sabri. Tidak ada ilmu kecuali kita sabar. Jadi dalam kesabaran kita butuh ilmu, di dalam menuntut ilmu juga kita butuh sabar. Dua-duanya harus selalu bersama. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam diwan beliau mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Ya. Man lam yaduq murrat ta'allumi sa'atan, barang siapa tidak sabar merasakan pahitnya belajar sa'atan, ya, dalam suatu waktu. Tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Makanya harus sabar belajar itu. Sa'atan. Kita belajar ya, agar kita tidak merasakan yang lebih pahit dari itu. Apa itu? Dhullal jahli. Rendahnya, hinanya kebodohan. Pula hayatihi sepanjang hidupnya. Barakallahu fikum. Jadi dua hal yang harus terus ada. Sabar dan juga ilmu. Ilmu butuh sabar, sabar butuh ilmu. Dua-duanya harus saling melekat. Barakallahu fikum. Di sini babnya Nabi Musa alaihi salam sedang apa? Belajar, sedang menuntut ilmu. Tetapi di dalam kisah ini, na'am, barakallahu fikum, dari ayat 60 sampai ayat ke-81 Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat sabr, tasbir, yang intinya sabara, kesabaran itu sebanyak sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Sesuatu yang tidak biasa. Hanya di dalam kisah ini, ya, dalam kisah dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 81 disebutkan kalimat sabar berapa kali? 7 kali. Babnya Nabi Musa sedang apa? Menuntut ilmu. Jadi antum-antum ini terlebih khusus para santri harus sabar. Ya. Sabarnya sampai diulang berapa kali? 7 kali. Karena yang namanya menuntut ilmu harus sabar. Dan sabar itu juga butuh ilmu. Harus selalu beriringan. Barakallahu fikum. Naam. Lalu setelah itu Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa alaihi salam, engkau akan mendapati aku insyaallah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sabiran, aku ini sebagai seseorang yang sabar. Ya. Ini sabar yang keempat. Ya. Ada pada kisah ini. Nah, ketika mendapatkan faedah ini 7 kali langsung tak hitung. Tek. Nah ini yang keempat ini, sabiron. Ya. Lafadznya berbeda-beda. Engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai seorang yang sabar. Wala a'si laka amra. Dan aku tidak akan bermaksiat kepada engkau. Qala. Lalu Nabi Khadir alaihi salam mengajukan sebuah syarat. Qala fa inittaba'tani. Kalau engkau mau ikut aku, mau belajar kepadaku, fala tas'alni an syai'in. Jangan pernah engkau bertanya apapun itu, hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang akan menyampaikannya kepada engkau. Jadi seorang guru, seorang ustaz, seorang dai harus paham keadaan yang diajak bicara. Oh ini orang ini nanti akan tanya ini. Kasih tahu dulu, jangan tanya, nanti di akhir akan dijelaskan, sampai akhir, di akhir baru lah tanya, enggak masalah. Dan boleh bagi seorang guru, seorang ustaz, sebuah pondok, sebuah mahat mengajukan syarat-syarat kepada siapa? Santri-santri yang mau masuk. Iya, Ustaz. Ya. Jadi kalau antum masuk pondok ada syarat-syaratnya, oh ini syarat tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada kisahnya Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Naam. Qala fa inittaba tadi, kalau kamu mau belajar di sini ada syaratnya. Barakallahu fikum. Dan nanti akan terbukti kalau tidak memenuhi syarat bisa dikeluarkan. Akhirnya kan Nabi Musa tidak mengikuti. Ya. Afwan saja, itu tarikahnya nabi-nabi kita. Barakallahu fikum. Itulah makanya diulang-ulang lafaz sabar. Berapa kali? 7 kali. Ya, antum juga harus sabar kalau ada syarat-syarat di dalam pondok. Aduh, gak boleh ini. Aduh, harus itu. Sabar. Sabar. Sabar. Sampai 7 kali. Barakallahu fikum. Ini syarat yang diajukan oleh Nabi Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fantolaqa, maka keduanya pun pergi. Di sini barakallahu fikum, sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu sudah kita beri isyarat atau ada yang tanya waktu itu sehingga kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan fantolaqa, keduanya pergi. Padahal seharusnya berapa orang? Nabi Musa, Nabi Khadir, Nabi Yusa, harusnya berapa? 3. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fantolaqa. Apa artinya? Keduanya pergi. Loh, kok cuma 2? Berarti hilang 1. Kemarin yang ditanyakan apa? Apakah Nabi Yusa bin Nun alaihi salam itu ikut di dalam perjalanan tersebut? Padahal lafadznya nanti terus 2. Keduanya. Nah, ada 3 pendapat. Nah, yang pertama Nabi Yusa bin Nun ini ikut. Akan tetapi, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 2? Jawabannya barakallahu fikum, karena tokoh utama. Tokoh utama. Ketika itu Nabi Yusa belum menjadi seorang nabi. Masih menjadi seorang khadim. Apa khadim? Yang melayani nabimu Musa. Sehingga yang disebutkan hanya tokoh utamanya saja. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sehingga lafadznya cuma 2. Walaupun Nabi Yusa ikut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Nabi Yusa alaihi salam itu tidak ikut menunggu di Majma'al Bahrain, di tempat tadi itu, batu tersebut di mana ikan itu hilang, disuruh nunggu situ. Makanya Allah hanya menyebutkan keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pendapat yang ketiga, Nabi Yusa tidak ikut dan diminta untuk kembali oleh Nabi Musa ke negeri Bani Israel. Naam. Barakallahu fikum. Jadi hanya mereka berdua yang disebutkan di dalam ayat. Fantalaqa, maka keduanya pergi. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka ketika keduanya menaiki kapal, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam merusaknya, melubangi. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Naam. Kata Rasulullah SAW, fantalaqa yamsiyani ala sahilil bahr. Maka setelah meminta untuk menuntut ilmu, mengikuti Nabi Khidir alaihi salam, ya, Nabi Khidir memberikan syarat. Naam, barakallahu fikum. Lalu keduanya, kalau di dalam apa hadis sudah disebut keduanya juga. Keduanya yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi salam itu berjalan. Jadi awalnya itu berjalan dulu. Tidak langsung rakiba, tidak langsung menaiki kapal. Yamsiyani ala sahilil bahr, berjalan di tepi laut. Famarrat safinatun, maka tiba-tiba ada kapal yang lewat. Ya, karena di tepi sahilul bahr, di tepi pantai, maka ada apa? Ada kapal yang lewat. Fakallamuhum ayyahmiluhu. Maka na'am, barakallahu fikum, Nabi Khidir alaihi salam meminta kepada orang tersebut untuk membawanya. Fa'araful Khidir. Maka Nabi Khidir, mereka orang yang ada di kapal tersebut mengetahui bahwasanya itu adalah Nabi Khidir. Fahamiluhum bighairi naulin. Maka diajaklah untuk naik kapal, atau Nabi Khidir minta untuk naik di dalam kapal tersebut. Bighairi naulin. Tanpa meminta imbalan gratis. Karena apa? Fa'araful Khidir, karena orang yang ada di kapal, pemilik kapal tahu bahwasanya itu adalah Nabi Khidir. Dan sudah kebiasaan dari dulu. Ya, manusia kalau ketemu orang-orang yang mulia, seorang nabi, orang yang berilmu dan seterusnya, ingin berbalas budi. Barakallahu fikum. Oh, seorang yang berilmu, patut kita muliakan. Dia adalah orang yang menyebabkan bumi ini selalu seimbang di bawah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ingin membalas dengan apa yang dia miliki, padahal pemilik kapal tersebut orang kaya atau orang miskin? Orang miskin, nanti akan disebutkan. Lil masakin, orang miliknya orang miskin. Ya maluna fil bahr, yang bekerja sebagai nelayan. Ya. Jadi tetap dia ingin memberikan sesuatu kontribusi. Ya. Kontribusi dalam dakwah juga, karena kalau orang berilmu, apalagi seorang da'i, jelas kebutuhannya itu mayoritasnya, apalagi seorang nabi, jelas kebutuhannya itu adalah untuk maslahat dakwah. Ya. Sehingga dia juga ingin apa? Ikut andil. Ya. Maka fahamiluhum bighairi naulin, dimasukkan ke dalam, diajak di dalam kapalnya tanpa meminta imbalan. Falamma rakiba fis safinah, maka ketika keduanya berada di kapal, lam yafja illa wal Khidir qad qala'a lauhan min alwahis safinati bil qaddumi. Naam. Tiba-tiba ya, Nabi Khidir ini, naam barakallahu fikum, ya, qala'a, melubangi lauhan, papan, min alwahis safinah, dari papan-papan kapal tersebut, dibolongi bil qaddum, kaos dengan kampak, bolong tiba-tiba. Ya. Barakallahu fikum. Fa'amatu ila safinatihim fakharaq, atau fa'amatta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Makanya ketika itu Nabi Musa alaihi salam mengingkarinya dengan pengingkaran. Barakallahu fikum. Kata Nabi Musa alaihi salam, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata beliau, apakah engkau membolongi, melubangi kapal tersebut, itu riqa ahlaha, agar engkau bisa menenggelamkan penumpangnya, termasuk siapa? Nabi Khidir sendiri. Naam, laqad ji'ta syai'an imra, maka engkau itu sungguh melakukan perkara yang jelek, imra, mungkar. Barakallahu fikum. Imra nanti akan disebutkan lebih di bawahnya nukra, kemungkaran yang jelas. Kalau imra itu adalah kemungkaran yang bahayanya dikhawatirkan. Di sini disebutkan apa? Dikhawatirkan bisa apa? Menenggelamkan. Makanya disebutkan imra. Nanti nukra, pengingkaran dengan kemungkaran, disebutkan nukra, jelas kemungkaran. Kenapa? Karena anaknya langsung dibunuh. Prah. Kalau ini apa? Dikhawatirkan tenggelam. Jadi masih ringan. Nah, barakallahu fikum. Dan di situ Nabi Musa alaihi salam kenapa menyebutkan kalimat tersebut? Yang pertama karena lupa. Dan yang kedua, sudah dikasih tumpangan gratis di ghairi naulin, malah merusakkah kapal. Dan kerusakan kapal itu khaufan, dikhawatirkan apa? Bisa menjadi sebab irraqi ahliha, menjadi sebab orang yang numpang itu menjadi tenggelam. Makanya mengatakan laqad ji'ta syai'an imra. Barakallahu fikum. Engkau telah melakukan sebuah perkara yang imra, mungkar, perkara yang kecil. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamdad. Kita lanjutkan. Setelah Nabi Khidir alaihi salam merusak kapal tersebut, lalu dikatakan oleh Nabi Musa kepadanya, sungguh engkau telah mendatangkan sebuah perkara yang mungkar. Nabi Khidir alaihi salam mengingatkan. Jadi kalau ada santri melakukan pelanggaran di pondok yang sudah disepakati syaratnya, ya, orang mau belajar diingatkan kok melanggar, ya, perlu diingatkan kembali. Sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam mengingatkan Nabi Musa. Qala alam aqul, bukankah aku katakan kepada engkau, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau itu memang tidak bisa sabar bersamaku. Diingatkan. Nah kan? Qala, lalu Nabi Musa alaihi salam meminta uzur, la tu'akhidni bima nasitu, janganlah engkau hukum aku, bima nasitu, dengan apa, terhadap apa yang aku lupakan. Jadi memang yang pertama barakallahu fikum, Nabi Musa alaihi salam ini lupa. Nah, karena kesalahan pertama memang ya rentan untuk orang itu apa? Lupa, karena belum pernah ditegur melakukan kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang kedua kok masih lupa lagi? Nah, itu yang aneh. Makanya nanti kesalahan apa? Nabi Musa bertanya untuk yang kedua kalinya, tidak lagi memakai alasan lupa. Karena kalau orang melakukan kesalahan yang kedua kalinya, itu biasanya bukan karena lupa. Karena sudah pernah salah, ditegur, ya, kok masih lupa. Beda sama orang belum pernah salah, ya, belum pernah melanggar, ya, tiba-tiba melanggar, bisa jadi memang itu karena apa? Lupa. Dan sepantasnya bagi seorang guru, seorang orang tua, atau siapapun yang masih memiliki seorang yang di bawahnya, orang-orang yang di bawahnya, ketika orang tersebut memang karena lupa, maka tidak perlu dihukum. Makanya ini masih diberi apa? Kesempatan. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan engkau bebankan kepada aku sebuah perkara usra, yang sulit. Nah, jadi seorang itu diberikan beban, diberikan tugas, itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai memberatkan. Barakallahu fikum. Dan itu adalah uzur yang memang benar-benar lupa. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, kata Rasulullah SAW, kanatil ula min Musa nisyanan, kejadian yang pertama Nabi Musa mengatakan walaqad ji'ta, ya, engkau telah melakukan sesuatu yang imra, yang mungkar, itu yang pertama memang karena lupa. Kok dibolongin? Kamu ingin menenggelamkan kita. Itu yang pertama, kata Rasulullah SAW, nisyan, lupa. Wal wusta syarton, dan yang di tengah, yaitu kejadian membunuh, barakallahu fikum, lalu ditegur oleh Nabi Musa alaihi salam, itu syarton. Ya. Oh iya, saya salah. Saya menegur memang. Seharusnya saya tidak bertanya. seharusnya saya tidak mengingkari syarton. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ya memberikan mengajukan sebuah syarat. Kalau aku bertanya lagi, fala tusahibni, sudah saya dikeluarkan, dipecat, tidak apa-apa. Jadi yang kedua memang sudah tahu, cuman yang dia lihat benar-benar mungkar dari syariatnya. Barakallahu fikum. Apa itu? Fantolaqa, lalu keduanya pergi. Hatta idza laqiya ghulaman, sampai berjalan sudah berhenti dari kapal tersebut, lalu berjalan ya, tiba-tiba laqiya bertemu ghulaman, seorang anak. Disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum bahwasanya ghulam tersebut sedang bermain ya, yal'abu, ghulman sedang yal'ab, sedang bermain dengan yang lainnya. Tiba-tiba ketika Nabi Khadir melihatnya, barakallahu fikum, iqtala'a ra'sah, dicabut kepalanya. Kan ngeri ya enggak? Faqatalahu, nyebutnya apa? Dicabut. Dalam riwayat lain disebutkan, dipecahkan dengan batu. Tak, pecah. Kan sangat mungkar sekali kalau lihatnya, iya enggak? Makanya nanti akan diingkari. Dalam riwayat lainnya, bisikin dengan pisau di sebelah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi atau yang selainnya, nah, tiga riwayat itu bisa dikompromikan. Nah, yang pertama apa? Dipukul batu, pecah. Riwayat yang lain mengatakan apa? Disembelih. Riwayat lainnya iqtala'a, dicabut. Nah, kata Ibnu Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya disebutkan tiga riwayat itu bisa digabungkan. Bagaimana itu? Yang pertama adalah anak tersebut dipukul, dibandem dengan watu, tak, jatuh, disenderkan, direbahkan, lalu disembelih. Setelah mati, iqtala'a ra'sah, kepalanya dicabut. Ada dalam riwayat barakallahu fikum, ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi, dan juga yang selainnya dari tafsir-tafsir yang ada disebutkan di situ. Barakallahu fikum. Ya. Itu cara membunuhnya. Faqatalahu, lalu anak tersebut pun dibunuh. Qala, sehingga seorang Nabi Musa akan jelas-jelas mengingkarinya dengan sengaja. Bukan apa? Bukan lupa lagi. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafs. Sungguh, apakah engkau telah membunuh nafsan zakiyah, sebuah jiwa yang suci. Ini menunjukkan bahwasanya ghulam tersebut benar-benar masih belum balig, masih kecil, zakiyah, suci. Bighayri nafs, tanpa sesuatu yang dibenarkan dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa mengatakan, laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah berbuat sesuatu nukro yang mungkar. Nukro lebih tinggi daripada imron. Naam. Barakallahu fikum. Kata Qatadah, an-nukru a'zamu minal imri li'annahu haqiqatul halak. Nukro, kejadian yang kedua itu benar-benar sudah mungkar. Kenapa? Karena itu hakikat kebinasaan. Tiba-tiba dibunuh. Cabut kepalanya. Naam. Wa fi khalqis safinah, adapun melubangi kapal, karena khaufal halak, itu khawatir yang di kapal bisa tenggelam. Kalaupun tenggelam belum tentu mati, masih bisa berenang atau yang lainnya. Makanya perkara yang kedua itu lebih nukro, lebih mungkar. Barakallahu fikum. Makanya Nabi Khadir ketika ditanya yang kedua kalinya juga mengatakan, qala alam aqul laka, ada tambahan apa? Laka, aqul laka, alam aqul laka, ada lakanya. Karena ini yang sudah kedua kalinya, harusnya jangan tanya, tanya lagi. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sabranya ini yang kelima, nanti dihitung sendiri ya. Ini yang kelima. Barakallahu fikum. Makanya yang ketiga, yang terakhir, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau aku bertanya kepada engkau tentang sesuatu setelah ini, fala tusahibni, jangan engkau menemaniku, yakni aku tidak lagi akan membersamai engkau. Laqad balag qad balagta min ladunni udra, sungguh engkau telah mencapai menerima udurku. Yang ketiga, sudah. Nah, demikian pula dalam pondok, sekali panggil, dua kali nasihati sama ustaz-ustaznya, tiga kali, berkali-kali afwan. Harusnya kita yang tahu diri sebagai santri. Nah, ini udah dua kali ya, Ustaz. Tiga kalinya, nah keluarlah. Malah sebenarnya. Barakallahu fikum. Wallah alam bisawab. Waktunya sudah panjang. Al-afu minkum alal idolah. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan itu murni dari kami pribadi dan juga dari syaitan. Al-haqqu minallah. Kebenaran hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi ilahuna. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.